Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.